Pacu semangat beramal di bulan Ramadan dengan ilmu dan motivasi dalam Targhib Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang budiman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa malam tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan dari segi keutamaan, kemuliaan dan banyaknya pahala di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Nah pendengar, adapun makna Al-Qadar ini artinya kemuliaan atau keagungan atau takdir. Nah pendengar, adapun makna Al-Qadar ini artinya kemuliaan, keagungan atau takdir dan juga qadha atau ketentuan. Karena Lailatul Qadar ini sangat agung dan sangat mulia. Karena Lailatul Qadar ini sangat agung dan sangat mulia, yang mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua urusan yang akan terjadi selama satu tahun. Dan adapun mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar, di antaranya yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat yang pertama, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis pada malam tersebut ketetapan-ketetapan dan rizki-rizki hambanya selama satu tahun ke depan. Kemudian yang selanjutnya, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu bahwa Allah menulis pada malam tersebut ketetapan-ketetapan dan rizki-rizki makhluknya selama satu tahun ke depan. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut dijelaskan segala perkara yang penuh dengan hikmah. Kemudian pendengar, yang keempat dari keutamaan malam Lailatul Qadar, yakni bahwa kelebihan ibadah pada malam tersebut ini melebihi ibadah pada malam-malam selainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, bahwa para malaikat pada malam itu turun ke dunia dengan membawa kebaikan, membawa berkah, membawa rahmat dan membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Kemudian pendengar, keutamaan yang selanjutnya, bahwa pada malam tersebut, ini terbebas dari kejahatan dan juga melimpah di dalamnya kebaikan, ketaatan, amal-amal kebajikan, ya. Begitu juga di dalamnya terdapat keselamatan, kesejahteraan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadr ayat yang 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Kemudian keutamaan yang selanjutnya pendengar, pada malam tersebut ada pengampunan dosa bagi yang menghidupkan malam itu dengan amal-amal ibadah dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja menghidupkan, yakni dengan salat malam atau dengan ibadah-ibadah lainnya pada malam Lailatul Qadar dengan dilandasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka suatu malam yang keutamanya seperti itu sangat layak untuk kita bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, yakni dengan memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak salat, memperbanyak amal-amal soleh. Karena Lailatul Qadar adalah kesempatan yang langka dalam umur kita, dan kesempatan tersebut tidak selamanya kita dapatkan. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam meraih malam Lailatul Qadar. Hendaknya kita bersemangat dengan bersegera untuk memanfaatkan hari-hari yang tersisa dari bulan ini dengan memperbanyak amal soleh. Dan semoga saja kita bisa mengejar ketertinggalan, bisa memperbaiki diri atas waktu-waktu yang telah kita sia-siakan di masa lalu. Dan pendengar, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini bisa jadi adalah yang terakhir yang akan kita dapatkan. Karena kematian ini selalu mengintai kita. Seandainya tidak datang hari ini, boleh jadi besok pasti dia akan datang. Maka kita berharap kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghidupkan malam-malam tersebut dengan berbagai macam ketaatan, dengan penuh keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شوق القلب باد فعد بالله.